الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد إن شاء الله kita akan melanjutkan materi kita di kitab Nasihati Linnisa dan kita berada di materi yang sangat penting untuk kita memahaminya dan dengannya ia bisa mengamalkan hal tersebut di dalam kehidupannya. Materi yang berkaitan dengan kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik putra-putri kita sebagai upaya untuk menjadikan mereka putra-putri yang soleh dan soleha, yang bermanfaat bagi dirinya. Begitu pula kedua orang tuanya, bahkan bagi kaum muslimin secara umum. Dan sudah ketahui di materi yang lalu bahwasanya tarbiyatul aulad syaqqah, perkara mendidik anak-anak merupakan perkara yang berat. Illa laman yasarallahu ta'ala, kecuali bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa taisir min Allah, dan kemudahan datangnya di Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam materi ini bahwasanya tarbiyatul aulad syaqqah bukan dalam rangka membuat putus asa kedua orang tua, akan tetapi agar mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Putra-putri kita merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan amanah tersebut. Dan diantara bentuk penilaian amanahnya adalah dengan mentarbiahnya, dengan mendidik mereka. Begitu pula telah kita lalui bahwasanya tarbiyatul aulad tahtaj ila ta'awun bainal abawain, membutuhkan kerjasama saling bahu-membahu antara kedua orang tua, antara ayah dan ibu. Sebagaimana tarbiyatul aulad butuh pada uswah, butuh kepada keteladanan dari kedua orang tuanya. Karena hasil dari pendidikan terhadap seorang anak, di antara sebab yang menjadi penunjangnya adalah keteladanan, qudwah dan uswah dari kedua orang tua. Dan di antara materi yang kita akan ambil pada pertemuan siang ini yang membutuhkan keteladanan dari kedua orang tua, setelah kita lalui bahwasanya seorang orang tua harus menanamkan kepada putra-putrinya akidah yang benar, mengajarkan kepada mereka tata cara ibadah, baik itu salat, termasuk dalamnya tata cara wudu dan juga hukum-hukum yang diperlukan. Kata beliau selanjutnya, ihtammi bihifdzil Qur'an wa haffidzi waladak kulla yawmin syai'an yasira walau ayatan wahidah. Kata beliau, berikanlah perhatian dengan hifdzul Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Sekarang ihtammi, khitabnya untuk orang tuanya. Berikanlah perhatian olehmu tentang hifdzul Qur'an. Maknanya luangkan waktumu untuk menghafal Al-Qur'an. Membaca, memahami dan menghafalnya. Kemudian saya itu wahafidhi waladaki kulla yawmin syai'an yasir walau ayatan wahidah. Kemudian berikanlah hafalan kepada anak-anakmu di setiap harinya, walaupun sedikit, walaupun satu ayat. Perhatikan kalimatnya, hafidhi atau ihtami bihifdzil Qur'an wa hafidhi auladaki atau waladaki. Kamu menghafal, kemudian ajari anakmu. Ini yang tadi kita isyaratkan butuhnya qudwah dan uswah dari orang tua. Termasuk di dalam thalabul ilm, di dalam belajar. Dan ilmu yang paling utama adalah Al-Quran Karim. Menghafal Al-Quran. Dari apa yang telah kita alami dan kita saksikan, dan juga apa yang datang beritanya kepada kita, banyak dari keadaan seorang anak ketika di awal pertumbuhannya ia masih mengikuti dan taat kepada arahan-arahan dan nasihat orang tuanya. Wahai putraku, engkau belajar. Ia belajar dan terus belajar. Kemudian ketika menginjak masa tamyiz, menginjak masa dewasa atau masa baligh, yang diharapkan pada saat itu tumbuh pada anak tersebut kesadaran untuk belajar dengan tanpa perintah dan tanpa arahan dari orang tua, justru keadaannya terbalik. Anak munqati, futur, lemah dari belajarnya, bahkan berbalik meninggalkan thalabul ilm. Sehingga orang tua tidak berdaya karena anak sudah besar, tidak berseri seperti ketika masih kecil. Ketika melawan, ketika melanggar, mungkin dengan dinasihati dengan kalam yang agak keras, atau mungkin diberi terbiah dengan pukulan yang mendidik ringan, dia akan tahan. Sekarang sudah besar, tidak mungkin anaknya dibentak atau dipukul dengan pukulan terbiah. Dia tidak akan menerima hal tersebut. Pada saat itu, yang diharapkan dia menjadi yang dewasa, yang sadar dengan belajar, justru berbalik. Dia malas belajar dan terputus dari thalabul ilm. Dan ketika diperhatikan dan kita cermati, ternyata di antara sebabnya, kalau kita lihat satu persatu kasus tersebut, anak tersebut di rumahnya tidak mendapatkan uswah dan qudwah. Apa yang dia pelajari, yang dia dengar dari gurunya, dia tidak dapatkan di rumahnya. Tidak dapatkan di rumahnya. Ketika dia didorong untuk belajar, menghafal Al-Quran, rajin belajar, dia dapatkan di rumahnya tidak seperti itu. Orang tuanya tidak seperti itu. Ketika orang tuanya atau di tempat belajar didorong untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk thalabul ilm, jangan disibukkan dengan handphone, jangan disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Ketika pulang ke rumah, dia dapat orang tuanya. Tidak seperti itu. Maka ini merupakan sebab yang sangat besar yang menyebabkan seorang terputus dari thalabul ilm, dari kebaikan, dari kebaikan. Dan ini tentunya hal yang harus kita ambil pelajaran. Karena minas sa'adah termasuk dari kebahagiaan dan kebaikan yang bisa diperoleh oleh seorang hamba adalah al-ittirab mimma waqa fi ghairi, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada orang lain. Seperti Atha bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan as-sa'id man wu'ida bi ghairi. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada orang di sekitarnya atau dari orang lain. Jangan sampai terjadi hal ini pada diri kita. Sebelum kita memerintahkan putra kita untuk istiqamah dan sunnah, ijtihad tabi'ul ilm, jadikan diri kita sebagai orang istiqamah dan sunnah, teguh dan sunnah Nabi SAW dan beristihad dalam talabul ilm. Ini akan memudahkan jalan bagi putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah, mujtahid dan mujtahidah fi talabil ilm. Kembali kepada materi kita, kata beliau, ihtammi bihifdzil Qur'an, berikan perhatian olehmu dengan hifdzul Qur'an, luangkan waktu untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian hafidhi waladaki, kemudian ajarkan anak-anakmu hafalan Al-Qur'an walaupun sedikit di setiap harinya, walaupun satu ayat. Kata beliau, fa innal mustaghilina bil Qur'an huwa khairun nas. Kenapa kita berikan ihtimam, perhatian yang besar dengan Al-Qur'an? Karena orang yang menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, mereka adalah orang yang terbaik. Orang yang terbaik dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi sahih Bukhari min hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Wa fi riwayat Bukhari, inna afdalakum badal khair. Di sahih Bukhari dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau kita sebagai orang tua mempelajari Al-Qur'an, membaca, mentadabbur dan menghafal Al-Qur'an, kita adalah orang yang terbaik. Terlebih lagi kalau kita ajarkan Al-Qur'an kepada putra putri kita. Itu adalah keadaan yang terbaik. Nurun ala nur. Kita belajar dan mengajarkan kepada yang lainnya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Dan riwayat yang lainnya, inna afdalakum, sesungguhnya seafdal-afdalnya kalian adalah orang yang mengajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini nas dari Nabi SAW. Jadi orang yang terbaik bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak pengikutnya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, tapi orang yang terbaik dan terkenal adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ini terbuka untuk siapapun juga. Setiap kita bisa meraih kedudukan tersebut. Itu menjadi orang yang terbaik. Kemudian beliau, waqad awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummata bil ihtimami bi syani Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada umatnya agar mereka memberikan perhatian dengan Al-Qur'anul Karim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Yusuf At-Tinnisi qala haddatsana Malik ibn Mughwal qala haddatsana Talha wa ibn Musarrif qala sa'at Abdullah ibn Abi Aufa awsa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la faqut kaifa kataba lan-nas al-wasiyyah umiru biha wa lam yusi. Qala awsa bi kitabillah. Dari Talha bin Musarri, beliau berkata, aku bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Abi Aufa, awsa an-nabi SAW. Ada hamzah istifham kemudian bersama dengan fi'il madhi awsa. Awsa, apakah Nabi SAW berwasiat ketika sebelum meninggalnya? Maka Abdullah ibn Aufa mengatakan tidak. Yang beliau pahami, tidak berwasiat seperti dengan khilafah ataupun yang lainnya. Kemudian kata Talha bin Musarrif, bagaimana beliau memerintahkan kepada kaum mukminin, kepada umatnya untuk memberikan wasiat? Dan mereka diperintahkan untuk memberikan wasiat Walam yusi, dalam keadaan beliau sendiri, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwasiat ketika hendak meninggalnya. Qala, maka Abdullah bin Auf mengatakan, "Auso bi kitabillah." Bala, tentu Nabi berwasiat dan wasiatnya adalah kitabullahi azza wajalla. Kemudian beliau terangkan apa makna wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an Karim. Qala Al-Hafiz rahimahullahu taala, "Al-murad bil wasiyah bi kitabillah hifdhuhu wa yattabi'u ma fihi." Sini ada saqat ma. Sini wa yattabi'u fihi. Soalnya di Fathul Bari wa yattabi'u ma fihi. Juga sebelum kalam hifdhuhu itu ada kalam yang tadi disebutkan hifdhuhu hissan wa ma'nan ila ghairi wa yattabi'u ma fihi fayamal bi awamiri wa istanib nawahiyah wa yudawimu ala tilawati wa ta'allumihi wa ta'limi. Fathul Bari ada tambahan wa ta'allumihi wa ta'limihi wa nahwi dhalik. Indah. Kata Al-Hafidz rahimahullah taala, makna wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitabullah adalah hifdhuhu, agar umatnya menjaga Al-Qur'anul Karim hissan wa ma'nan. Menjaga kemuliaan Al-Qur'an. Wa yattabi'u ma fi, dan agar mereka mengikuti apa yang dalam Al-Qur'an. Bagaimana mengikutinya? Fa ya'malu bi awamiri, melaksanakan perintah-perintahnya. Wa ijtanib nawahiyah, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa yudawimu ala tilawati, dan terus menerus membacanya. Wa ta'allumi, dan mempelajarinya. Wa ta'limi, dan mengajarkannya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ini makna hifdzul Qur'an atau auso bi kitabillah. Nabi berwasiat kepada umatnya agar menjaga Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an, membacanya, mempelajarinya, dan mengajarkannya. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya sebagai umatnya, memberikan perhatian dengan Al-Qur'an. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan dari membaca Al-Qur'an, wal Qur'an yashfa'u li sahibih. Ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat untuk yang membacanya dan mengamalkannya kelak pada hari kiamat. Sebenarnya di hadis Sahih Muslim, qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani qala haddatsana Abu Thawbah wa huwa Rabi' ibn Nafi' qala haddatsana Muawiyah ya ibn Salam an Zaid, Zaid ibn Salam akhu Muawiyah, anna usami Abu Salam jaddu Abu Salam mamtur al-Habasyi yaqul haddatsani Abu Umam al-Bahili wa Sulay ibn Ajlan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari Abu Umam al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kelak pada kiamah akan memberikan syafaat untuk yang membacanya. Itu tentunya kebutuhan, ya, keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Perintah dari Rasulullah kepada kita agar kita membaca Al-Qur'an. Dan di akhir hadis tersebut dari Sahih Muslim, iqra'u surat Al-Baqarah, menyebutkan khusus, baca oleh kalian surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena dengan membacanya merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca surah Al-Baqarah akan membawa keberkahan, kebaikan untuk yang membacanya. Wa tarkuha hasrah, dan meninggalkan membaca surah Al-Baqarah merupakan hasrah, merupakan nadamah, kerugian, penyesalan baginya. Wala tastati'u al-batalah, dan orang yang baca surah Al-Baqarah itu tidak akan bisa termadharati oleh al-batalah. Kata para ulama di sini, al-batalah as-sahrah, oleh tukang-tukang sihir. Akan terjaga dari kejahatan tukang-tukang sihir kalau seorang membaca surat Al-Baqarah. Ini tentunya keutamaan yang sangat besar. Dan juga di akhir hadis tadi, wala tastati'u al-batalah, juga perkara yang Banyak kita mendengar sebagian orang mengeluhkan di rumahnya terjadi begini dan begini. Kemudian dia memiliki prasangka atau memiliki dzan bahwasanya sepertinya ada yang mengguna-guna, ada yang menyihir kita. Maka Nabi SAW telah memberikan kepada kita suatu pelajaran bahwasanya orang yang baca surat Al-Baqarah akan terjaga dari as-sahr. Seandainya dzannya benar. Dan juga sama dengan hadis yang lainnya, masih di Sahih Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum quburan. Kalian jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dipakai salat, di tempat salat, tidak pernah dipakai baca Al-Qur'an. Kemudian Nabi inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Dengan sini kita akan menjadi tenang, tidak takut dengan tukang-tukang sihir. Nabi sudah mengkhabar kepada kita kalau kita membaca Al-Qur'an, terlebih membaca Al-Qur'an di rumah, maka kita dan yang di rumah kita akan terjaga dari as-sahar, Al-Baqarah. Kemudian kata beliau waqad tawaqala rahimallahu taala haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Yazid bin Abdul Rabbi qala haddatsana Walid Muslim an Muhammad bin Muhajir an Al-Walid bin Abdurrahman Al-Jurashi an Jubair bin Nufair qala sami'tu Nawas bin Sam'an Al-Kilabi yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratu Baqarah wa Al-Imran tuhajjan yang sahibihima. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan didatangkan kelak pada hari kiamat Al-Qur'an dan ahlinya. Dan ahli Qur'an tadi sudah kita lalui, orang yang memberikan inayah perhatian dengan Al-Qur'an, qira'atan wa tadabburan wa amalan. Kanu ya'malun, alladina kanu ya'malun nabi. Itu orang-orang yang memahami Al-Quran dalam hidupnya, taqdumu suratul Baqarah. Kelak ketika kiamat akan datang, suratul Baqarah dan Al-Imran yang ia baca, taqdumuhu, di hadapannya, di depan dirinya, tuhajan yang sahibihima, membela atau melindungi keduanya. Membela orang yang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah dan Al-Imran ketika di dunia. Ini sama menunjukkan keutamaan surah Al-Baqarah. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran dan mengamalkan apa yang terkandung dalamnya, maka surah Al-Baqarah dan Al-Imran itu pahalanya kelak pada kiamat akan menjadi pembela kita dari kejelekan di hari tersebut. Tuhajani an sahibihima. Kemudian beliau ahadis mutafariqah fi al-Qur'an wa ahli. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran dan Ahlul Quran. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahir bil Quran ma safar bil kiram al bararah wal ladzi yaqra'u al Quran wa yatata'u fi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Rawahu Syaikhan. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Nabi sampai bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran maka keutamanya ma'asafar al-kiramil bararah. Ia akan bersama safarah. Itu al-malaikah, al-kiram, yang mulia. Al-bararah, al-ta'i'in, yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'i'in muti'in alillahi azza wa jal. Ini Quran sangat agung. Orang yang mahir dengan Al-Quran, dan dia baca dengan mahir, bersama malaikat al-kiram, al-bararah. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ahu fi, dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dalam membacanya, tidak mahir, wa huwa 'alaihi syaq, bahkan berat untuk membacanya, tapi bersama dengan itu dia tetap membaca, lahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala qira'ah dan pahala masyaqqah, pahala membaca Al-Qur'an dan pahala lelahnya dan susah payah membaca Al-Qur'an, ditulis sebagai pahala si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun tentunya perkara yang merupakan bisyarah, kabar gembira bagi kita. Karena sebagian mengatakan saya ingin baca Al-Quran tapi saya tidak mahir. Kita katakan itu bukan alasan. Sekalipun kita belum mahir membaca Al-Quran, bukan alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran. Kita belajar dan membaca. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala suatu saat Allah akan bukakan bagi atau kepada kita bacaan Al-Quran. Dan seandainya Allah takdirkan kita tidak mahir juga setelah belajar, Nabi sudah mengkhabarkan, kita tetap mendapatkan dua pahala. Dua pahala. Kemudian Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matal mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an matal utrujja rihuha tayyib wa ta'muha tayyib wa matal mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'an matal tamrah la riha laha wa ta'muha hul wa matal munafiq alladhi yaqra'u al-Qur'an kama sali rayhana rihuha tayyib wa ta'muha mur wa matal munafiq alladhi la yaqra'u al-Qur'an kama sil hamdalah laisa laha rih wa ta'muha mur. Rawahu Syaikhan. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an matal utrujah. Seperti buah utrujah, buah limau yang baunya sangat harum dan rasanya sangat lezat. Rihuha thayyib. Baunya sangat harum, wa ta'muha thayyib dan rasanya lezat. Dan tentunya buah seperti ini dicari oleh manusia dan menjadi kebanggaan mereka. Kemudian wabsul mu'min dan pemadang mu'min alladhi la yaqra'u al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran, matali tamrah, seperti kurma. Bagaimana lari halaha wa ta'umaji khulwun, tidak ada baunya, tidak menarik baunya, wa ta'umaji khulwun, tapi rasanya manis, enak. Tapi tentunya tidak seperti yang pertama. Orang mukmin yang tidak baca Al-Quran itu baik, merupakan hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tidak seperti orang mukmin yang baca Al-Quran, baik dan juga harum. Wa masal munafiq alladhi yaqra'u al-Quran kama fi raihana, dan perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran seperti raihana, seperti tumbuhan yang baunya harum. Tapi kalau dirasakan rasanya, rasanya pahit. Rihuha thayyibun wa ta'muha mur. Baunya harum, tapi rasanya pahit. Bahirnya baik, baca Al-Quran, tapi hatinya busuk. Karena ini adalah orang munafik. Wa matal munafik alladhi la yaqra'u al-Quran. Dan orang munafik yang tidak baca Al-Quran, kama matal hamdalah. Seperti pohon atau tanaman hamdalah. Bagaimana laisa laha rihun wa ta'muha mur. Baunya tidak wangi dan rasanya pahit. Dari sini dorongan bagi kita agar kita memberikan inayah dengan Al-Quranul Karim. Sehingga kita menjadi orang yang terbaik. Bahiran wa batinan. Wa Umar radhiyallahu anhu anna yusam qal inna Allah yarfau bihadal kitab aqwaman wa yadau bi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Kitab ini, dengan Al-Quran ini, aqwaman, sebagian manusia. Itu orang yang memberikan inayah, membaca, mentadabburi dan menghafal Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Wa yadau bihi akharin, wa yadau bi akharin, dan Allah menghinakan, merendahkan kelompok yang lain dengan Al-Quranul Karim. Itu ketika mereka mengabaikan dan meninggalkan Al-Quran, Allah hinakan. Kemudian hadis berikutnya, wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqal li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta tartil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada sahibul Qur'an, kepada ahli Qur'an, iqra, baca, wartaqi, dan terus baca, warattil, wartaqinya naik derajatnya dengan yang disebut waratil, dan tartilkan bacaanmu kama kunta tartil di dunia, sebagaimana engkau mentartilkan bacaanmu ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'u biha, kan sungguhnya kedudukanmu, derajatmu itu sesuai dengan akhir bacaan yang kamu baca. Makanya semakin banyak bacaan ayat yang kamu baca, semakin tinggi derajatmu, dan berhenti derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Ini dorongan bagi kita agar kita memperbanyak qira'ah Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dorongan bagi kita agar kita ketika membaca Al-Quran membaca dengan tartil, membaca dengan tadabbur, menghayati apa yang kita baca. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa huwa haditsun hasan. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lainnya. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa bisnatain. Rajulun atahu Allahu Qur'an fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu mala fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Rawahu Syaikhan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada hasad di mana ghibdah. Kita tidak dianjurkan untuk menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain sehingga kita bisa seperti orang tersebut kecuali pada dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama, seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Diberikan dan dibukakan tentunya Al-Qur'an, dimudahkan untuk membaca Al-Qur'an, mentadaburinya dan menghafalnya. Fa huwa yatluhu an al-lailu an an-nahar. Kan ketika diberi Al-Qur'an dia membaca Al-Qur'an di setiap malam dan siang harinya. Membaca Al-Qur'an dan jadikan Allah sebagai bacaan rutinnya. Ini yang kita didorong untuk mikir seperti orang tersebut. Wa rajulun atahu Allahu mala fa huwa yunfiqu an al-lailu an an-nahar. Dan yang kedua, seorang yang diberikan oleh Allah harta dan dia menginfakkan harta tersebut di waktu malam dan di waktu siang. Ini yang hendaknya kita ghibtah dengannya, menginginkan jadi orang seperti itu. Ini pun tentunya pelajaran bagi baik kita. Karena kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan bagian petunjuk Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan ini, niscaya kita akan menjadi seperti yang lainnya. Yang menjadi angan-angannya dan menjadi cita-citanya tidak lepas dari perkara dunia. Melihat orang memiliki rumah yang bagus, yang mentereng, dia berangan ingin memiliki rumah seperti itu. Melihat orang memiliki kendaraan yang bagus, dia berangan-angan untuk memiliki kendaraan seperti orang tersebut. Dan tidak lepas dari perkara dunia. Dalam keadaan keinginan seperti itu tidak terpuji. Dan tidak didorong oleh Nabi SAW. Yang didorong hanya dua perkara. Kalau kita lihat orang diberikan kepadanya Al-Quran. Kemudian dia membaca Al-Quran di waktu siang dan malam. Disibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang diberikan harta kemudian dia infakkan tersebut di waktu siang dan malam. Itu yang kita hendaknya memiliki ghibtah, keinginan untuk seperti orang tersebut. Ataupun yang adapun keinginan yang lainnya itu tidak terpuji. Kemudian hadis yang terakhir dalam materi yang ke-17 ini, qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin Ala Abu Quraid qala haddatsana Abu Usama Hammad bin Usama an Buraid wa Buraid bin Abdullah ibn Abi Burda, an Abi Burda, jad Buraid, masyurun bikunyadih, waqil asmuhu Amir, an Abi Musa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ta'ahadu hadal Qur'an, fawalladhi nafsi biyadih, lahu ashaddu tafassiyan minal ibil fi uquliha. Nasihat untuk kita semuanya, para talabatul ilm, yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hafalan Al-Quran, baik hafalan Al-Quran secara sempurna, 30 juz, atau sebagian dari Al-Quran. Nah, ini kalimatan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dibukakan Al-Quran. Nabi memberikan pelajaran kepada kita semuanya, ta'ahadu hadal Quran. Dan siapa yang diberi Al-Quran kan ta'ahadu, jaga katanya Al-Quran yang telah Allah berikan kepadamu. Baca dan terus baca, ulang dan terus ulang, jaga hafalannya. Kenapa? Faladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku beri tangannya. Demi Allah, lahu ashaddu tafassiyan itafallutan min al-ibil fi uquliha. Demi Allah, hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat lepas. Lebih cepat lupa bagi penghafalnya daripada unta yang berada di ikatannya. Unta diikat, dia berusaha untuk lepas dari ikatannya. Tapi hafalan Al-Qur'an lebih cepat lagi lepas daripada unta dari ikatannya. Ini dorongan bagi kita agar kita tetap menjaga Al-Quran yang telah diberikan oleh Allah sebagai hafalan Quran, maka dijaga. Dijaga. Kalau tidak, maka akan lupa. Bagaimanapun banyaknya hafalannya. Ini yang ke-17. Yaitu kedua orang tua hendaknya memberikan perhatian dengan hafalan Quran. Dan juga memberikan perhatian kepada anaknya dengan hifdzul Quran. Hifdzul Quran. Kemudian insyaAllah yang terakhir, yang ke-18. Perhatikan, la tatruki atfalaki yukhalitul awlada sufaha. Yukhalitunal awlada sufaha. Kerana wahai orang tua, ini nasihat ulinisa pada ibu, tapi sekaligus juga untuk ayah. Wahai orang tua, jangan engkau biarkan anak-anakmu yukhalitunal aula sufaha, bermain-main bersama-sama dengan anak-anak sufaha, anak-anak yang tidak terdidik, anak-anak yang tidak mengetahui atau tidak pernah dididik dengan pendidikan yang benar, anak-anak yang terlantar. Dengan bahasa kita, anak-anak yang terlantar. Jangan kau biarkan anak-anakmu bermain dengan anak-anak yang terlantar, tidak diperhatikan oleh orang tuanya tentang pendidikannya. Kenapa? Fa innahu bidzalika sayakhudhu aqwalahum wa af'alahum al-qabihah. Karena kalau kamu biarkan anakmu bermain dengan anak-anak yang terlantar, dia akan mengambil perkataan anak tersebut dan juga perbuatannya yang tidak baik. Yang mana dengan yuhdamu ma'ulim, dengannya katanya akan rusak, akan luluh lantah apa yang telah kamu ajarkan kepada anakmu. Kita berusaha mengajar kepada anak kita dari tata cara berbicara, tata cara bermuamalah, kita ajar dengan sebaik-baiknya. Berbicara dengan baik dan berbuat, bermuamalah dengan muamalah yang baik. Ketika bergabung dengan anak yang tidak baik, semua yang kita ajarkan hilang. Semua yang kita ajarkan hilang. Nah, ini bisa kita saksikan langsung. Kalau kita mungkin terkadang agak teledor atau agak lalai sedikit dalam menjaga anak kita, tiba-tiba di rumah keluar ucapan yang tidak pernah kita mengucapkannya. Dari ucapan yang tidak baik. Itu asar yang zahir, yang sangat nampak. Dari asar, akibat dari anak bergaul dengan anak yang terlantar, yang tidak diperhatikan pendidikannya oleh orang tuanya. Wasyair yaqul, dan penyair mengatakan, wa tiflu yahfadu ma yulqa ilayhi wa la yansahu in qalbuhu kal jawhari safi fanqush ala qalbihi ma syi'ta min khabar fasawfa yati bihi min hibbihi wafi. Kata sebagian penyair, wa tiflu, anak kecil, yahfadu ma yulqa ilayhi, dia akan menghafal, akan mengingat apa yang disampaikan kepadanya. Kalau mendengar suatu perkataan, akan langsung terserap. Dan dia pun akan mengikuti dari apa yang tersebut. Ketika melihat suatu perbuatan, dia akan pahami masuk. Dan akan dia lakukan perbuatan tersebut. Anak kecil itu menghafal apa yang disampaikan kepadanya. Walai yang sahu, dan tidak akan lupa dengan apa yang dia lihat, yang dia dengar. Kenapa itu qalbuhu kal jawhari shafi? Karena kecil itu hatinya seperti jawhari shafi. Seperti mutiara yang bersih, bening. Fangkus ala qalbihi masyita min khabarin. Maka katanya, ukirlah di hati anakmu apa yang engkau kehendaki dari khabar. Sini perumpamakan anak seperti jauhar as-safi, seperti mutiara yang bersih, yang bening. Dan sebagian perumpamakan anak itu seperti kalwarakatil bayda, seperti kertas putih. Mau ditulis dengan tinta merah akan merah, dengan tinta hitam akan hitam, dengan tinta biru akan biru. Fangkus masyita ala qalbihi. Maka tulis katanya, ukir olehmu apa yang kamu mau dari anakmu tersebut. Fasaufaya tibihi min hibdihi wafi. Maka apa yang kamu berikan kepadanya, itu akan terjaga. Fasaufaya tibihi min hibdihi wafi. Dengan sempurna oleh anak tersebut. Kama yuqala, sebagaimana dikatakan di peribahasa ilmu istighar, kanak sipil hajar. Katanya mempelajari ilmu atau menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Akan tetap dan tidak berubah ukiran tersebut. Ini juga dorongan bagi kedua orang tua agar mendidik anak-anaknya dari sejak awal pertumbuhannya. Dan sekali lagi, at-taufiq biadillahi azza wa jal. Taufiq dan hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak kita, bahkan kepada diri kita sendiri, kita tidak disampaikan hidayah. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi mayyasha wa yudullu mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Akan tetapi membab upaya dan ikhtiar kita untuk memiliki putra putri soleh, maka kita menempuh apa yang tadi kita sebutkan. Dan Allah sudah mengatakan, inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita menginginkan keinginan yang tulus, ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita tempuh cara-cara yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulnya, untuk mendidik anak yang soleh dan solehah, insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah wujudkan harapan dan keinginan tersebut. Dan juga tentunya diiringi dengan doa kita untuk putra-putri kita. Dan Nabi sudah mengkhabarkan bahwasanya doa orang tua untuk putra-putrinya itu mustajab, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang kita baca pada pertemuan saya ini bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.